وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Wamahum ada mim selanya ba, mim sukun selanya ba, ikhfa syafawi ditahan dulu dua harokat ya. Wamahum bidharrin bihi min ahadin illa biiznillah. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Nah, silakan ayat 101. Ha, Pak. Apa? Panjang Pak Adun aja cepat santai Pak Adun baca يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل Nur, yang terakhir. Ya, santum wa'alaikum. Baik, kita baca di sini tafsirnya di dalam tafsir yang ringkas ini. Ya, awa kullama, ya. Dari situ. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Masih berkisah tentang mereka-mereka orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Apakah setiap kali mereka berjanji dengan satu janji, kemudian sebagian dari mereka ya melemparkan janji tadi, yakni apa, mengingkarinya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Kita lihat di sini penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Katanya, ma aqbaha hal bani Israil fi naqdihim lil 'uhudi. Alangkah buruk, alangkah jelek keadaan Bani Israil ketika mereka ya melanggar janji mereka. Ya, demikian mereka di antara kejelekannya dan keburukannya al-Yahud adalah gampang mengingkari, gampang mengkhianati janji. Baik itu janji yang mereka adakan bersama Allah Rabbnya ataupun janji bersama sesama mereka. Iya, sesama mereka. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau datang ke Madinah, maka di sana ada tiga golongan Ahlul Kitab. Ada Banu Nadir, ada Banu Qainuqa, ada Banu Quraidah. Semuanya sempat mengadakan perjanjian dengan Nabi kita dan para sahabatnya alaihi salam, alaihi salatu wasallam. Dan ketiga-tiganya berkhianat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akibat baik bagi Nabi dan para sahabatnya. Ya, mereka sendiri yang terugikan, yang tertimpa akibat buruknya. Ya, kejelekannya kembali kepada mereka-mereka sendiri. Dikatakan di sini, ya, فَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا, maka setiap kali mereka mengadakan satu perjanjian, kullama, ya, itu ada tuh syarat yang faedahnya takror, terjadinya sesuatu tidak sekali dua kali tapi berulang dan berulang, berjanji dan berjanji tapi apa, setelah itu dihianati dan dihianati, diingkari dan diingkari. Fakullama ahadu ahdan, ketika mereka setiap kali mereka mengadakan satu perjanjian, taraha dzalikal ahda fariqun minhum, maka sekelompok dari mereka melemparkan perjanjian tadi. Wanaqaduhu, dan membatalkannya, mengingkarinya. Fatarahum yubrimuna al-ahda al-yawma wa yanqudunahu ghadan. Engkau lihat mereka orang-orang Yahudi dari dulu ya sampai sekarang mengadakan perjanjian di hari ini dan besoknya mereka melanggarnya. Ya, padahal terkadang mereka sendiri yang meminta diadakan perjanjian, tapi mereka jugalah yang apa, memulai membatalkannya, melanggarnya. Bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasuluh, bahkan kebanyakan mereka orang-orang Yahudi tidak apa, membenarkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan utusannya. Demikian di dalam tafsirnya yang ringkas tentang ayat ini. Kemudian ayat yang setelahnya, walamma jaa'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka tatkala datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, sini rasulun dalam bahasa Arab itu bentukan nakirah, disebutkan dalam bentuk nakirah, padahal ini maksud siapa? Jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulun min indillah, disebutkan nakirah, seorang utusan dari sisi Allah. Di antara faedahnya kata mereka sebagian mufassirun adalah untuk ta'zim, memuliakan rasul yang agung, rasul yang mulia. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang rasul ini musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab mereka, Injil dan Taurat sebelumnya. Seharusnya bagaimana ketika ya datang satu kitab yang membenarkan ya kandungan isi dari kitab-kitab mereka, harusnya bagaimana? Senang ya, bahagia, ternyata kita di atas al-haq. Iya, Ahlul Taurat dan Ahlul Injil harusnya bahagia. Tapi karena lagi-lagi sifat hasad yang ada pada hati-hati mereka, dan sifat baghyun wa zulmun yang ada pada hati-hati mereka, mereka pun bukannya bersenang, bergembira, tapi apa? Mengingkarinya, memusuhi yang membawanya dan menyusahkan apa yang dibawanya. Nabadahu fariqum minhum, dilemparkan oleh sebagian dari mereka, tokoh-tokoh ahlul kitab, ulama Bani Israel. Nabadahu fariqum minalladhina utul kitab, kitab Allah. Maka sekelompok dari mereka, orang-orang yang telah dibeli Alkitab, melemparkan, membuang kitab Allah, kitab Allah, ini kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ra'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ya, fahami baik-baik makna ayat ini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika datang kepada mereka seorang utusan dari Allah. Siapa utusan yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa balasannya? Sekelompok dari mereka ahlul kitab, para ulama-nya, melemparkan ya kitab Allah, kitab mereka, iya, di belakang punggung-punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu, seolah-olah tidak pernah turun Alkitab kepada mereka yang membenarkan kebenaran Nabi kita dan juga kebenaran apa yang dibawanya. Ya. Kita baca di sini penjelasannya. Walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Ketika datang Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa Al-Qur'an. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ya, datang kepada mereka seorang utusan dari Allah, Muhammad sallallahu wasallam, tentunya membawa apa? Al-Qur'an. Al-muwafiq, al-muwafiq lima ma'ahum, yang mencocoki apa yang ada pada mereka. Minat Taurah, dari Taurat. Taraha fariqun minhum kitab Allah, maka sekelompok dari mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Lihat, waja'aluhu wara'a dhuhurihim, dan mereka jadikan kitab Allah At-Taurah di belakang punggung-punggung mereka. Melemparnya tidak tanggung-tanggung, tidak ke kanan, tidak ke kiri, di belakang. Kalau dilempar ke depan, samping kanan, kiri, masih mungkin untuk diambil. Kalau sudah dibuang ke belakang, tandanya dia merasa tidak butuh, meremehkan. Sya'nuhum sya'nul juhal, sehingga keadaan mereka seperti keadaan orang-orang yang bodoh. Al-juhal alladzina la ya'lamuna haqiqatah, seperti keadaan orang-orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti apa Alkitab. Disebutkan oleh sebagian ya ahli tafsir tentang yakni melemparkan apa kitab At-Taurah di belakang punggung-punggung mereka. Jadi maksudnya bukanlah Tauratnya dilempar ya ke belakang punggung mereka, dibuang. Bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah, kata mereka, huwal ibarah anil insirafit tam. Ini adalah ungkapan tentang berpalingnya mereka dari At-Taurah sebenar-benarnya. Benar-benar mereka membuang atau apa? Tidak mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya. Meskipun ya mereka, disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah, adrajuha fil hariri wad dibaj, menyimpan Tauratnya di sarung yang dibikin dari apa? Al-harir. Apa al-harir? Sutra. Wahallauha bidzahabi wal fiddah, dan dihiasi dengan emas dan perak. Tapi mereka walam ya'malu biha, tidak mau mengamalkannya sama sekali. Fadzalika nabdhuhum laha, itulah bentuk apa? Perbuatan mereka melemparkan At-Taurah ke belakang punggung-punggung mereka. Ya. Juga Asy-Sya'bi ya radhiyallahu taala berkata, huwa baina aydihim yaqra'unaha walakin nabadhu al-amal bih. Jadi Taurah itu ada pada sisi-sisi mereka. Mereka membacanya, tapi mereka nabadhul amala bih, tidak mau mengamalkannya. Ini bentuk apa? Melemparkan Taurat di belakang punggung-punggung mereka. Dari sini ada apa? Cercaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat atas mereka, Bani Israel. Sehingga kita kaum muslimin jangan sekali-kali apa? Mengikuti jejak-jejak mereka dengan menjadikan Al-Quran sebagai pajangan saja, ataupun sekedar dibaca, tidak ada upaya untuk mentadaburinya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Kalau seperti itu, maka kita telah terjatuh kepada langkah-langkahnya Yahudi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberingatkan kita darinya. Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Benar-benar kalian kaum muslimin ada di antara kalian yang mengikuti ya jalan-jalannya siapa? Orang-orang sebelum kalian al-Yahud. Ya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sedepak ya. Apa? Sedepak ini. Sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita jadikan Al-Qur'an ya sebatas apa? Pajangan atau sebatas qiraah saja tanpa ada upaya untuk apa? Memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya, sehingga kita terjatuh pada apa yang orang-orang Yahudi terjatuh, sehingga kita pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahudi dicela karenanya. Ya. Kemudian lihat ya akibat buruk dari meninggalkan pengamalan At-Taurah. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka musibah pada agama mereka, musibah yang sangat berat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang setelahnya. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka pun orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Ah, sebabnya apa? Meninggalkan apa? Pengamalan Taurah. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan Sulaiman tidaklah kafir. Ya, karena sebagian mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ya menyangka bahwasanya Sulaiman alaihissalam kafir karena sebab apa? Mempelajari dan mengamalkan sihir. Nanti akan kita baca keterangannya lebih jelas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mereka para syaitan mengajarkan kepada manusia sihir. Dari sini kita mengetahui bahwasanya mempelajari dan mengajarkan sihir adalah apa? Kekufuran. Wa ma unzila 'alal malakaini fi Babil Harut wa Marut, dan apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Iraq, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat ini, Harut dan Marut, dia tidak akan mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir sampai keduanya ya mengatakan seraya menasihati, innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini hanyalah ujian dari Allah sehingga kalian janganlah kafir, yakni jangan pelajari apa? Sihir, karena itu akan menjadikan kalian apa? Kafir. Fa ta'allamuna minhuma, akhirnya banyak yang terfitnah dari mereka ahlul kitab. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, akhirnya manusia pun mempelajari dari Harut dan Marut ilmu sihir yang dengannya mereka memisahkan antara suami dan istri. Ya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah, dan tidaklah mereka para tukang-tukang sihir bisa memberikan madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah, izin qadari, izin kauni. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengizinkan untuk manusia mempelajari sihir, bahkan melarangnya dengan keras. Ini maksud dengan izin di sini apa? Izin kauni, takdir dari Allah untuk satu hikmah yang besar. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, maka mereka pun manusia mempelajari ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, ilmu sihir yang tidaklah memberikan, maka mereka pun mempelajari ma yadurruhum, sesuatu yang merugikan diri-diri mereka sendiri, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya, lihat di sini kata Allah Subhanahu wa taala, sihir itu sifatnya memudaratkan dan tidak memberi manfaat. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya, bukankah ya ilmu sihir itu ada manfaatnya bagi pelakunya? Ya, misalkan dia bisa melampiaskan dendamnya atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, ada memang. Hanya saja dibandingkan dengan kemudaratannya itu luar biasa, tertutupi ini apa? kemaslahatannya, sehingga seolah-olah tidak ada kebaikan sedikit pun karena saking besarnya kemadharatan yang menimpa ya para pelaku sihir ini. Ya. Walaqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwasanya siapa saja laman ishtarahu yang dia membeli sihir ya dengan imannya yang dia jual, maka malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada ya di akhirat bagi dia bagian sedikit pun. Ya. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, sungguh alangkah jelek apa yang mereka tukar dirinya dengannya, sihir. Law kanu ya'lamun, ya seandainya saja mereka apa mengetahuinya. Ya. Baik, kita baca dulu di sini penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah. Setelah itu kita akan bacakan penjelasan dari mufassir yang lainnya insyaallah bermanfaat. Qala al-musannif rahimahullah wa taba'a al-yahudu ma tuhaddithu syayatinu bihi as-sahrah 'ala 'ahdi mulki Sulaiman ibn Dawud. Orang-orang Yahudi mengikuti ya ma tuhaddithu asyayatin bihi as-sahrah, sesuatu yang syaitan-syaitan menyampaikannya kepada para tukang sihir, 'ala 'ahdi mulki Sulaiman, di masa kerajaannya Nabi Sulaiman setelah beliau meninggal ya, Sulaiman ibn Dawud alaihi ma assalam. Wa ma kafara Sulaiman wa ma ta'allama sihra, Nabi Sulaiman sama sekali tidak kufur dan tidak pernah mempelajari sihir. Walakinna asyayatin humul ladzina kafaru billahi hina 'allamun nasa sihra, hanyalah yang kafir itu syaitan-syaitan ketika mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Tujuannya apa? Ifsadan lidinihim, untuk menghancurkan agama manusia. Ya, sehingga dia pun mendapatkan apa? Teman yang banyak kelak di neraka. Ya. Wa kadzalika ittaba'al yahudu as-sihra ya alladhi unzila 'alal malakaini Harut wa Marut. Demikian pula orang-orang Yahudi, mereka ya mengejar-ngejar mempelajari ilmu sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat. Siapa? Harut wa Marut. Bi ardi Babil, di negeri Babil, yaitu fil Iraq, di Irak. Tempatnya fitnah di sana semenjak dahulu ya. Imtihanan wa ibtilaan min Allahi li'ibadihi, sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah atas para hamba-Nya. Wa ma yu'allimul malakani min ahadin hatta yansahahu wa yuhadzirah min ta'allumi sihr. Dan dua malaikat ini tidak akan mau mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun hingga sebelumnya keduanya menasehati yang mau mempelajarinya dan memperingatkannya dari mempelajari sihir. Keduanya yaqula, berkata kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk apa? Mempelajari sihir. La takfur, kamu jangan kafir. Yani jangan mempelajari sihir karena akibatnya kamu menjadi kafir. Ya bi ta'allumi sihri, dengan sebab mempelajari sihir. Wa tu'ati syayatin, dan juga menaati para syaitan-syaitan, karena nanti akan kita baca ilmu sihir itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan menaati syaitan dan bermaksiat kepada Ar-Rahman. Fayata'allamun nasu minal malakaini, maka akhirnya manusia pun pada mempelajari sihir dari dua orang malaikat ini. Ma yuhdithuna bihi al-karahiyah, yang mana dengan ilmu sihir tersebut mereka bisa menjadikan atau memunculkan al-karahiyah, kebencian, permusuhan, bainaz zaujain, antara sepasang suami istri yang tadinya apa dekat, saling cinta mencintai, berubah keadaannya menjadi saling benci. Hatta yatafarraqu, sehingga keduanya bercerai dengan sebab sihir tadi. Wala yastati'u as-saharatu an yadurru bihi ahadan illa bi'idnillahi wa qada'ih. Tapi perlu diketahui bahwasanya para tukang-tukang sihir tidak mampu untuk memberikan madarat kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah dan ketentuannya. Bagi mereka-mereka yang memang ya telah tercatat terkenai sihir dalam Lauhul Mahfuz, maka dia terkenai sihir ini. Ya, bagi yang tidak Allah catat untuk terkena ya sihir ini, maka tidak akan mengenainya. Kemudian dikatakan di sini, "Wa ma yata'allamu as-saharah illa syarran yadurruhum wala yanfa'uhum," maka tidaklah yang dipelajari oleh para tukang sihir kecuali kejelekan yang memadorotkan mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Ya, kalaupun ada manfaatnya, kecil, tidak seberapa dibanding kemadorotannya di dunia, apalagi di akhiratnya. Tukang-tukang sihir itu hidupnya sengsara di dunianya. Ya, tidak pernah dia merasakan ketentraman, senantiasa dalam kondisi ketakutan, gelisah. Ya, karena syaitannya senantiasa menuntut dari dia banyak tuntutan. Kalau tidak, dia akan diganggu atau keluarganya disakiti. Ya, sehingga tidak pernah nyaman hidupnya. Ya. Walaqad 'alima al-yahudu sebenar waqad naqalathu. Waqad naqalathu syayatinu ila al-yahud, dan syaitan-syaitan telah membawa ilmu sihir ini kepada orang-orang Yahudi. Fasya'a fihim hatta faddaluhu 'ala kitabillah, maka tersebarlah ilmu sihir di tengah-tengah mereka umat Yahud sampai-sampai mereka lebih mengutamakan, mengunggulkan sihir daripada kitabullah. Iya. Walaqad 'alima al-yahudu anna man ikhtara as-sihra wa taraka al-haqqa ma lahu fil akhirati min nasibin fil khair. Sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui dan meyakini bahwasanya siapa saja yang lebih memilih ilmu sihir dan meninggalkan al-haq, maka tidak ada bagi dia bagian sedikit pun di akhirat. Wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum min as-sihr wal kufri 'iwadan 'anil imani wa mutaba'ati ar-rasul. Sungguh alangkah jelek sesuatu yang mereka ya tukar dengannya diri-diri mereka, yaitu ilmu sihir, kekufuran, sebagai ganti dari beriman dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kana lahum ilmun bima wu'idhu bih, seandainya saja mereka punya ilmu tentang sesuatu yang mereka diperingatkan darinya. Demikian ya di dalam tafsirnya yang ringkas. Untuk melengkapi faedahnya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah. Ya, setelah itu kita bacakan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang insyaallah banyak faedahnya. Kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Si'di dalam tafsirnya, lihat, banyak pelajaran ternyata yang bisa kita petik dari ayat ini yang mulia. Ya. Bukan hanya kaitannya dengan sihir, ya. Kata beliau, walamma kana minal awaidil qadariyati wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi ubtuliya bil istighal bima yadurruh. Dikarenakan termasuk kebiasaan-kebiasaan takdir Allah dan hikmah ilahiyah adalah bahwasanya siapa saja yang meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya padahal mungkin untuk dia mengambil manfaat tersebut, maka pasti dia akan diuji dengan tersibukannya diri dia dengan perkara yang memadorotkan dirinya. Nah, kalau ada perkara yang manfaat, ya baik untuk agama ataupun dunia, kita silahkan dimanfaatkan, ya, agar jangan sampai kita diuji dengan sebaliknya, perkara yang memadorotkan ya dunia akhirat kita. Faman taraka ibadat ar-Rahman ubtuliya bi ibadatil awthan, sehingga siapa saja yang meninggalkan peribadatan kepada Allah ar-Rahman, maka mesti dan pasti dia diuji dengan peribadatan kepada siapa? Al-awthan, berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu bentuknya bukan hanya apa? Patung-patung. Bisa juga bentuknya dinar, ya, dirham, ya, wanita dan segala macamnya yang memalingkan hati hamba dari Allah kepada ya, makhluk-makhluk yang hina tadi. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah. Maka siapa saja yang meninggalkan kecintaan kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah dan harapan kepada Allah, pasti dia akan diuji dengan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpa dengan rasa takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Ya, kata Ibn Qayyim, harabu, ya, mereka lari, ya, dari riq, ya, perhambaan, penghambaan kepada Allah, akhirnya bulia, ya, diriq syaitan, ya, akhirnya ditimpa dengan perbudakan kepada syaitan. Kata beliau, wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Siapa yang tidak mau menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, pasti dia akan menginfakkan hartanya untuk menaati syaitan. Wa man taraka adzul li rabbih ubtuliya bidzul lil abid. Maka siapa yang meninggalkan penghinaan diri kepada Rabbnya Allah, pasti dia akan ditimpa penghinaan diri kepada makhluk hamba yang semisal dia. Wa man taraka al-haqqa ubtuliya bil batil. Ah, siapa yang meninggalkan apa? Al-haq, kebenaran, pasti dia ditimpa apa? Kebatilan. Kadzalika, ah, demikian pula haula'il yahud, orang-orang Yahudi ini, lamma nabadhu kitaballahi, tatkala mereka melemparkan kitabullah, tidak mau mengamalkannya, ya, ittaba'u ma tatlu syayatin, akhirnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan, wa takhtaliq, ya, minas sihr, dan mengada-adakan sihir, ala mulki Sulaiman, di masa kerajaannya Nabi Sulaiman sepeninggal beliau alaihissalam, haitsu akhrajatish syayatin, di mana para syaitan mengeluarkan untuk manusia sihir sepeninggal Nabiullah siapa? Sulaiman alaihissalam. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi assalam kana yasta'milu, mereka orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya dahulu Sulaiman alaihissalam itu mengamalkan sihir dan menghasilkan kerajaannya yang besar dengan sebab sihir. Wahum kadzibah, ya, wahum kadzabah, dan mereka dusta dalam masalah ini. Allah bela nabinya Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Ya. Kemudian kita bacakan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, fa inna katsiran minal yahudi wan nasara yat'anuna fi, lihat. Kebanyakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu yat'anun, mencela. Siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Minhum man yaqul, ada di kalangan mereka orang-orang Yahudi yang menyatakan kana sahiran. Ya, Nabi Sulaiman adalah sahir. Auzubillah min hadhihi al-firyah wal kidzbah. Sebagian mereka menyatakan Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir. Wa annahu sakhara al-jinna bi sihrihi, dan bahwasanya beliau Nabi Sulaiman menundukkan para jin, para syaitan dengan ilmu sihirnya. Ini sebagian mengatakan demikian. Wa minhum man yaqul, ada juga dari mereka yang menyatakan, katanya saqata, mencerca lagi, menjatuhkan derajatnya, saqata 'an darajati nubuwah, telah jatuh Nabi Sulaiman dari derajat kenabian, faj'alunahu hakiman, kemudian mereka pun menjadikan Nabi Sulaiman pada batasan hakim saja, qadhi saja, la nabiyan, bukan nabi. Ya. Walihada dzakarallahu fil Qur'an, oleh karenanya kata Syekhul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tabri'ata Sulaiman. Ya, selamatnya Nabi Sulaiman dari sihir, ya. Pelepasan Nabi Sulaiman dari ilmu sihir. Wa dzalika, hal itu dikarenakan anna Sulaimana sa'alallah. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam pernah meminta kepada Allah mulkan, satu kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak sepantasnya diberikan kepada seorang pun setelahnya, maka Allah kabulkan. Akhirnya apa? Fasakhkhara li Sulaiman ar-rih, Allah tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman, tajri bi amrihi ruhan haitsu asab, yang mana angin ini bertiup kemana saja Nabi Sulaiman menginginkannya. Ya. Jalannya di pagi hari itu seperti apa? Syahr, satu bulan. Cepat sekali perjalanan bersama angin ini. Demikian pula perjalanannya di sore hari, seperti satu bulan perjalanan. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan falamma mata, ini kita singkat ya. Falamma mata Sulaiman amadati syayatin ila anwa'in minasyirki. Ya, ketika Nabi Sulaiman wafat, maka para syaitan pun ya amadat ila anwa'in minasyirk, menuju ke beragam kesyirikan. Fakatabuha, maka beragam kesyirikan mereka catat ya. Wa wad'uha tahta kursiyyi, diletakkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Ya, ditulis beragam ilmu sihir yang syarat dengan apa? Beragam musyrikan. Ya. Terus diletakkan di bawah apa? Kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Dalam keadaan beliau sudah wafat, ya. Wa qalu, kemudian mereka berkata, para syaitin ini, ya. Bisa jadi syaitinnya dari jenis manusia. Kana Sulaiman yusakhir al-jin. Dulu Nabi Sulaiman itu menundukkan para jin bihadha, dengan ilmu sihir ini. Ini lembaran-lembarannya, buku catatannya, primbonnya, ada di bawah apa? Kursi apa? Singgasananya. Ya. Kemudian fasara hadza fitnah, maka jadinya, maka ini menjadi fitnah. Bagi siapa? Liman saddaqa bidzalik, bagi siapa saja yang mempercayai berita tersebut. Ya, banyak yang terfitnah. Iya. Wasaru ta'ifatain, maka orang yang terfitnah dengan berita tadi itu terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ta'ifatun alimat anna hadza minasyirki. Golongan yang pertama dari mereka, ya, Bani Israil ahlul kitab, mereka meyakini bahwasanya ini kesyirikan jelas, karena mereka punya ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka tauhid di dalam At-Taurah sehingga mereka tahu ilmu mana tauhid mana syirik. Ketika dibaca dibuka isinya kesyirikan. Ya, karena itu apa? Yang menulis siapa? Para syaitan-syaitan. Ya. Jadi kelompok yang pertama mengetahui bahwasanya itu adalah bentuk kesyirikan dan sihir. Wa annahu la yajuzu. Ya, dan bahwasanya ini perkara yang dilarang, tidak boleh. Akhirnya apa? Fata'anat fi Sulaiman, mereka pun mencerca Sulaiman alaihissalam. Wah, ternyata Nabi Sulaiman selama ini memiliki kekuasaannya, kerajaannya, ya dari bangsa apa, jinnya, manusianya, binatangnya. Oh, dengan sebab kesyirikan, oh dengan sebab apa, sihir, akhirnya dicerca ya Nabi Sulaiman karena ini. Padahal siapa yang membuat, yang membuat? Ya syaitan-syaitan. Kama fa'ala dhalika kathirun min ahli al-kitab wa nasara, sebagaimana itu diperbuat oleh banyak dari ahlul kitab dan juga umat Nasrani. Ini kelompok yang pertama yang mempercayai berita tadi. Wa ta'ifatun qalat, kelompok yang kedua, mereka menyatakan Sulaiman nabi. Sulaiman itu nabi. Ya. Wa idza kana sakhral jinna bihadza, apabila Nabi Sulaiman saja menundukkan jin dengan ilmu seperti ini, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya an hadza jaiz, bahwasanya seperti ini boleh. Meskipun di situ ada apa? Beragam kesyirikan. Ini Nabi Sulaiman aja mengerjakannya kok, membacanya, mengamalkannya kok. Ya berarti kita juga boleh mengamalkannya. Ya, kasihan ya mereka. Ya. Kita ulangi. Jadi ta'ifah yang kedua menyatakan, ya, bahwasanya Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, bukan tukang sihir. Dan apabila beliau saja menundukkan para jin dengan ini, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut boleh. Fasaru yaqulun, sehingga mereka pun mengatakan dengan ucapan-ucapan, wa yaktubu, dan menulis tulisan-tulisan, ya, allati fiha asyirk, yang di dalamnya ada kesyirikan, wa ta'zim, dan juga mantra-mantra, wal iqsam bisyirki wasyayatin, dan sumpah dengan kesyirikan dan para syaitan. Ma tuhibbu syayatin, yang mana itu semua disukai oleh para syaitan, wa takhtaru, dan dipilihkan oleh para syaitan. Wa yusa'idunahum, akhirnya syaitan pun ya membantu mereka ketika mereka mengamalkan isi primbon tadi yang isinya tidak pernah lepas dari apa? Kesyirikan. Wa yusa'idunahum, akhirnya para syaitan pun membantu menolong mereka yang mempelajari ya peninggalan-peninggalan yang dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman tadi. Wa yusa'iduhum li ajli dhalika ala ba'dhi matalibil insi. Ya, akhirnya para syaitan pun membantu manusia li ajli dhalik, karena sebab itu, karena sebab mereka manusia mau melakukan apa, beragam kesyirikan tadi, ya, dipenuhi segala macam apa kebutuhan manusia. Kadang kebutuhannya berupa ikhbaron bi umurin ghaibah, pemberitaan tentang perkara-perkara yang ghaib. Ya, yakhlituna fiha kadziban katsira, satu al-haq dicampur dengan 99 kedustaan. Kadang bentuknya bantuan syaitan kepada manusia yang mempelajari sihir ini, wa imma tasarruf fi ba'dinn nas, kadang bentuk bantuannya adalah berupa sesuatu yang menjelekkan atau memadharatkan orang lain, kama yaqtulur rajul, seperti membunuh orang lain, au yumridu bi sihir, atau membuat sakit orang lain, au tasriqu asyayatinu lahu ba'd al-amwal, atau syaitan mencuri harta benda orang lain untuk yang menyihir ini. Ya, sampai sekarang pun ada ya. Istilahnya apa sekarang? Ya itulah. Ya. Aw tasriqu syayatin, atau para syaitan mencuri untuk orang yang ya mengabdi kepadanya dengan mempelajari sihir ini, mencuri sebagian harta manusia. Ya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, mimma fihi i'anatu syayatin, yang semuanya tidak lepas dari apa? Bantuan syaitan kepada manusia. Ala umurin turiduha, atas segala perkara yang diinginkan oleh manusia. Kenapa syaitan mau melakukannya? Li ajli mutawaatil insi, karena manusia mau menaati syaitan ini. Wa muwafaqatihim asyayatin, dan karena mereka mau mencocoki segala apa? Keinginan syaitan. Iya. Dari apa? Kekufuran. Iya. Dari apa? Kesyirikan dan apa? Kemaksiatan. Iya. Kata Al-Alusi juga dikatakan, ya, Kata beliau rahimahullah, yakni bahwasanya yusta'anu fi tahsilihi bi taqarrub ila syayatin. Mereka tukang-tukang sihir itu bisa mendapatkan ya apa yang dia inginkan dengan mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan, birtikabi al-qaba'ih, dengan melakukan beragam keburukan. Ada keburukannya yang kaitannya dengan qaul dan ucapan, seperti ar-ruqa, ruqyah-ruqyah, lafaz-lafaz yang padanya terkandung kesyirikan ataupun pujian kepada syaitan-syaitan. Iya. Atau dengan melakukan sesuatu yang sifatnya amalan, amalan seperti menyembah apa bintang-bintang, ya, atau apa melakukan kejahatan, ya, dan segala macam kefasikan. Ya, kemudian ada faedah yang sangat baik dari beliau Syekh Abdurrahman As-Su'di sebagai penutup, ya, pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrin bi min ahadin illa bi idznillah." Dan mereka tukang-tukang sihir sedikit pun tidak bisa memadorotkan manusia kecuali dengan izin dari Allah. Kata beliau Syekh Abdurrahman As-Su'di rahimahullah, "Annal insan mahma balaghat min quwwati at-ta'thir, annal asbab mahma balaghat min quwwati at-ta'thir, fa innaha tabi'atun lil qada' wal qadar, laysat mustaqillatan fi at-ta'thir." Kata beliau rahimahullah, bahwasanya sebab-sebab, ya, sihir di antara sebab. Sebab apa? Untuk memadorotkan orang lain. Ya. Bahwasanya sebab-sebab, ya, sebab ada dua macam sebab, sebab kemanfaatan, sebab kemadorotan. Ya. Sebab-sebab seluruhnya, apakah sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemanfaatan atau sebab-sebab yang menyampaikan kepada kemadharatan. Mahma balaghat min quwwati ta'thir, betapa besar, betapa besarnya pun kekuatan pengaruhnya, fa innaha tabi'atun lil qada, maka itu semua tabi'ah, ngikut kepada ketentuan takdir Allah. Laisa mustaqillatan fit ta'thir, tidak bersendiri dalam memberikan pengaruh. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana pandangan yang benar terkait dengan apa sebab-sebab, maka kita katakan bahwasanya sebab-sebab sehebat apapun pengaruhnya, maka dia tidak bisa memberikan pengaruh secara sendiri. Bisa berpengaruh ketika apa? Mencocok ya apa? Ketentuan takdir dari Allah. Kalau tidak, tidak ada manfaatnya. Dan sebaliknya kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu tanpa sebab. Bisa enggak? Ya bisa. Allah menjadikan Maryam ya hamil punya anak tanpa sebab menikah. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Waktu sudah habis ya, meskipun sedikit lagi tanggung lama itu batu min indillah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.